Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 15 April 2012 bertepatan dengan 23 Jumadil Ula 1433 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik ke-85 tentang nikah bagian ke-9. 2. Wanita-wanita yang untuk sementara haram dinikahi. Maksudnya ialah wanita yang ada sebab-sebab tertentu yang mana selama sebab-sebab itu masih ada, wanita tersebut tidak boleh dinikahi. Tetapi bila mana sebab-sebab itu telah hilang, maka wanita tersebut boleh dinikahi. Mereka itu adalah sebagai berikut. 1. Memadukan seorang wanita dengan saudaranya atau dengan bibinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, innallaha kana ghafurur rahima. Dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anib Duhak ibn Fayruza an abihi qala, qultu ya Rasulullah inni aslamtu wa tahti ukhtani. Qala talliq ayyatuhuma syi'ta. Rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Fayrus, dari ayahnya ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah masuk Islam dan saya mempunyai istri dua wanita yang bersaudara. Yang demikian itu bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ceraikan salah satu di antara keduanya siapa yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 272, nomor 2243. Anin Duhak ibn Fayruza an abihi qala, qultu ya Rasulullah inni aslamtu wa tahti ukhtani. Qala talliq ayyatahuma syi'ta. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Fayrus, dari ayahnya ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah masuk Islam dan saya mempunyai istri dua wanita yang bersaudara. Yang demikian itu bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ceraikan salah satu di antara keduanya siapa yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban, juz 9 halaman 462, nomor 4155. Anidduhaki bani Fayruza an abihi qala, aslamtu wa indim ra'atani ukhtani fa amarin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an utalliqa ihdahuma. Rawahu Ahmad. Dari Abdullah bin Fayrus, dari ayahnya ia berkata, saya telah masuk Islam dan saya mempunyai istri dua wanita yang bersaudara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya supaya menceraikan salah satu di antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad, juz 6 halaman 301, nomor 18063. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidak boleh dimadu seorang wanita dengan saudara perempuan ayah wanita itu, dan seorang wanita dengan saudara perempuan ibu wanita itu. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1028. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an arba'i niswatin an yujma'a bainahunna al-mar'ati wa ammatiha wal mar'ati wa khalatiha. Riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari empat macam wanita untuk dikumpulkan, yaitu antara seorang wanita dengan saudara perempuan ayahnya dan seorang wanita dengan saudara perempuan ibunya. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1028. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tunkahul ammatu ala bintil akhi wala banatul ukhti ala al-khalati. Wa Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seorang wanita dinikahi atau dimadu bersama anak perempuan saudara laki-lakinya, dan tidak boleh seorang wanita dinikahi atau dimadu bersama seorang perempuan ibunya. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1028. An Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yajma'ar rajulu bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudara perempuan ayahnya dan antara seorang wanita dengan saudara perempuan ibunya. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1028. Dua wanita yang bersuami. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Quran surat An-Nisa ayat 24. 3. Wanita yang masih di dalam iddah. Adapun tentang iddah wanita adalah sebagai berikut. A. Wanita yang haid, iddahnya 3 kali kuru, yakni 3 kali suci atau 3 kali haid. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 kuru. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحام ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali kuru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka, para suami itu, menghendaki islah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. B. Wanita yang ditinggal mati suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhuri wa 10. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. C. Wanita yang telah berhenti dari haid atau tidak haid idahnya 3 bulan. Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin wallai lam yahidun. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Quran Surat At-Tolak ayat 4. D. Wanita yang hamil, idahnya hingga melahirkan kandungannya. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadu'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surat At-Talaq ayat 4. 4. Wanita yang sudah ditolak 3 kali. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tolak yang dapat dirujuki itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi secara ma'ruf atau menceraikan secara baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Fa in tallaqaha fala tahillu lahu mim ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in tallaqaha fala junaha 'alayhima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Watilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Kemudian jika si suami mentolaknya, yakni sesudah tolak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yakni bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 230. 5. Wanita musyrik sehingga beriman. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'una. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Demikianlah tentang wanita yang untuk sementara haram dinikahi. Dan perlu diingat bahwasanya pergaulan terhadap wanita yang untuk sementara haram dinikahi ini adalah lain dengan para wanita yang selamanya haram dinikahi. Terhadap mereka ini, kita tidak boleh bersentuhan, berjabat tangan, berboncengan, berduaan, dan sebagainya. Hadis Nabi SAW, An Uqbah bin Amirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadkhula 'alan nisa'i wa qala rajulun minal ansari ya Rasulullah afara'aita al-hamwa qalu qala alhamu almautu. Rawahul Bukhari. Dari Uqbah bin Amir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah kalian dari masuk pada wanita. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum Amsor bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang ipar? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ipar itu mematikan. Hadis riwayat Bukhari, juz 6 halaman 159. Demikianlah tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Di samping itu perlu diingat bahwa wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik atau kafir. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 di atas. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10 bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.